Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iktafa. Amma ba'd ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tujuan dari ilmu yang kita pelajari adalah untuk diamalkan. Pengamalan terhadap ilmu itu buah yang dikehendaki dari ilmu itu sendiri. Para tauladan kita, a'immatus salaf, dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum, sangat mempedulikan pengamalan terhadap ilmu mereka. Banyak athar diriwayatkan dari mereka dalam bab ini, antara lain yang disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semakna itu pula dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Mereka katakan, qulu khairan tu'rafuna bih wa'lamu bihi wa'malu bihi takunu min ahlih wa la takunu ujullan madhayi'a budhuran. Mereka mewasiatkan, ucapkanlah kebaikan itu sehingga dengan itu kamu akan dikenali dengannya. Amalkan kebaikan itu, maka dengan itu engkau menjadi ahlul khair. Dan jangan engkau menjadi orang yang serba tergesa-gesa, madhayi, sering menyebarluaskan segala sesuatu, buduran, dan banyak berbicara tiada guna. Qulu khairan tu'rafuna bih. Nasihat yang pertama dari Ibnu Mas'ud, ucapkanlah kebaikan, dengan itu engkau akan dikenali dengannya. Jika yang terbiasa terucap oleh seorang hamba adalah al-khair, yang keluar dari lisannya adalah al-haq, tu'rafuna bih, dengan itu orang akan mengenalimu bahwa fulan ahlul khair, fulan ahlul haq. Dari mana mereka tahu? Karena itu yang terbiasa dia ucapkan, karena itu yang biasa dia dakwahkan, itu yang biasa dia nasihatkan. Segala yang terucap darimu, dengan itu engkau akan dikenali dengannya. Maka berusahalah, jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan kebenaran, orang yang terbiasa menyampaikan al-khair, maka dengan itu engkau akan dikenali orang bahwa kamu termasuk ahlul khair karena kamu terbiasa dan selalu mengucapkannya. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Dan bukan hanya pengucapan, amalkan kebaikan itu, amalkanlah kebenaran itu, engkau akan menjadi ahlul khair, ahlul haq. Artinya, kebenaran tidak cukup untuk kamu ucapkan, kebenaran tidak cukup hanya engkau sampaikan, dengan itu tidak cukup engkau teranggap menjadi ahlul haq, tidak cukup engkau menjadi ahlul khair sampai engkau mengamalkannya. Ketika engkau mengamalkan kebaikan tersebut, takunu min ahlih, baru saat itu engkau termasuk dari ahlul khair, ahlul haq. Karena engkau telah mengucapkan, menyampaikannya, mengajarkannya, engkau pula telah mengamalkannya. Wala takunu ujullan madhayi'a buduran. Kemudian wasiat yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, la takunu ujullan, jangan engkau menjadi orang yang tergesa-gesa, reaksioner setiap mendengar segala sesuatu, tanpa engkau pastikan kebenarannya, tanpa engkau tahu duduk perkaranya, respon terlalu cepat, ternyata kamu akan menyesal kemudian, salah dalam menilai, salah dalam menyimpulkan, ujulan, karena engkau orang yang tergesa-gesa, buruk, jelek, tidak patut, terlebih bagi talibul ilm. Maka beliau ingatkan, jangan kamu tergesa-gesa, madayi, jangan pula engkau menjadi orang yang midya. Ditafsirkan, madayi yang pertama adalah orang yang gemar menyebarluaskan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, menyiarkan dan menyampaikan kesana kemari, wal'iyadhu billah. Atau al-madayi yang kedua ditafsirkan, orang yang terbiasa menyebarkan rahasia temannya sendiri, tidak bisa menjaga rahasia, tidak bisa mendapat amanat sesuatu kecuali dia sampaikan ke sana kemari. Ini merupakan bukti kalau orangnya tidak mengamalkan ilmu yang ada padanya. Kalau saja ilmu itu ada dan dia amalkan, dia tidak akan menyebarkan perbuatan keji, dia tidak akan membongkar rahasia amanat yang dia tahu itu dari temannya. Sesuatu, karena kedekatanmu dengan temanmu, mungkin saja dia ketahui perkara rahasia darimu, atau dia sampaikan kepadamu beberapa rahasia. Kalau ilmu itu engkau amalkan, engkau menjadi orang yang amanat, engkau jaga dan engkau tutupi. Tapi ketika tidak diamalkan ilmu itu, madayi, orangnya akan menyebarkan, membuka aib dan rahasia temannya sendiri. Fulan, aku tahu dia begini begitu. Fulan, dia lakukan ini dan itu. Bukan sifat orang yang mengamalkan ilmunya. Madayi buduron. Buduron yang pertama ditafsirkan adalah orang yang menyebarkan pembicaraan kepada orang lain. Maka penafsiran pertama buduron adalah namam, orang yang suka menukilkan ucapan fulan kepada alan yang lain dengan tujuan merusak hubungan baik di antara keduanya. Atau serupa dengan lafaz madayi, buduron ditafsirkan orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Apa yang dia tahu tentang rahasia temannya, dia bongkar dan dia sampaikan ke sana kemari. Terlebih biasanya saat terjadi perselisihan, saat ada gesekan, maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya, segala sesuatu yang dia tahu dahulunya tentang rahasia-rahasia temannya, dia bongkar ke sana kemari. Bukan sifat orang yang mengamalkan ilmunya. Kata Imam Ad-Darimi rahmatullahi alaih, termasuk penafsiran dari madayi'ul buduran adalah kathirul kalam, orang yang banyak bicara tanpa ada manfaatnya. Kathirul kalam fima la ya'ni, banyak bicara pada sesuatu yang tidak ada guna baginya. Karena itu pula bukan sifat orang yang mengamalkan ilmunya. Demikian wasiat dari Ibn Mas'ud dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum bagi setiap orang yang berilmu. Mereka wasiatkan ini karena mereka mengerti kewajiban orang yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Amalan adalah buah daripada ilmu. Amalan adalah tuntutan ilmu. Amalan adalah konsekuensi dari ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayat wal hikmah. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari athar salaf tentang pentingnya pengamalan terhadap ilmu yang disebutkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam riwayat Darimi, beliau katakan, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi fadhalikal ilmun nafi', yang pertama ilmu yang ada di dalam qalbu seorang hamba, itulah ilmu yang bermanfaat baginya. Wa ilmun alal lisan fadhalika hujjatullah ala bni Adam, yang kedua ilmu yang sebatas ada di lisannya, dan itu hujjatullah kepada bani Adam. Maksud dari wasiat Hasan Al-Basri ini, yang pertama, kalau ilmu itu ada di dalam kolbu akan bermanfaat bagi orangnya, sehingga ilmu itu menuntun dia untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh para ulama, jika hidayah tertanam di dalam kolbu, ilmu itu benar-benar bercokol di dalam kolbunya, akan tergerak orangnya semangat dalam ibadah dan ketaatan, akan membuat dia istiqamah. Bermula semua itu dari kolbunya, ilmu yang bermanfaat. Tetapi ketika ilmu itu sebatas yang ada di dalam lisan, hanya pandai bersilat lidah, tidak ada pengamalan daripada ilmu itu, tidak terbukti orangnya punya ilmu yang bermanfaat, orangnya pantas untuk dikatakan mendapatkan ilmu yang justru tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita banyak berdoa, memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk pengamalan ilmu. Mempelajari ilmu mudah, membaca, mendengar ilmu gampang, tetapi perkaranya adalah at-taufik. Tidak semua yang belajar ilmu kemudian bisa mengamalkannya. Berapa banyak orang tahu kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Berapa banyak orang mengerti kebenaran namun tidak tunduk kepadanya. Berapa banyak pula orang yang tahu kejelekan, syar, tetapi justru itu yang dia lakukan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita mendapatkan ilmu nafi' dan memberikan taufik untuk mengamalkannya. Fal muwaffaq man waffaqahullah. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.